apa makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dengan dalilnya, penyerang ya, di sampingnya juga. Ayo bantu-bantu nih. Kerjasama. Ya, antum. Raha. Apa artinya tidak? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Keimanan apa yang Allah tetapkan ini? Hah? Rububiyah, dalilnya. Baik, ahsan. Hadiah terbang ke Raha. Jadi ini ayat dalil bahwa ada keimanan yang tidak mengeluarkan dari kesyirikan. Dan keimanan ini adalah penghambaan yang bermakna al-mu'abbad. Dan ini juga syuhud yang dikenal dengan syuhud al-kauni, al-kauniyah, al-haqiqa, al-kauniyah. Atau kalau dengan bahasa irada, irada al-kauniyah. Baik. Penghambaan yang berhubungan dengan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu Syekh menyebutkan ada tiga golongan. Satu tadi yang beriman, mengimaninya. Saya akan sebutkan dua lagi. Ya. Yang mengingkari. Ya. Berarti mengingkari dua-dua. Yang pertama mengingkari karena. Karena bodoh. Yang kedua. Dalam keadaan dia ilmui. Ini keingkaran yang bergandengan dengan ketakabur. Ketakaburan. Jadi ada jenis ini. Dia ingkari. Sementara dia tak tahu. Ini keingkaran yang bergandengan dengan ketakabur. Ketakaburan. Seperti Fir'aun. Wajahadu biha. Wastaykhanatha anfusuhum. Zulmau wa'uluwa. Mereka ingkar terhadap ayat-ayat itu, kebenaran itu, sementara hati-hati mereka yakin akannya. Kenapa diingkari? Ulmau wa uluwa. Kelampuan batas. Ketakaburan. Baik. Atau siapa namanya? Hah? Subhan. Umar. Dari mana? Iya, dari Ulukumba. Layan ke Buluh Kumbah. Baik. terakhir, dan ini nilainya lebih besar. Orang yang hanya sampai ke dalam syuhud al-haqiqah al-kauniyah, kemudian bersamaan dengan itu dia menganggap dirinya min khawafi awliya'illah, ini hukumnya min syarri ahli al-kufri wal-ilhad. Mereka mempunyai syubhat, di antaranya kondisi al-khadir. Dia menganggap al-khadir tidak tunduk terhadap syariat Nabi Musa. Itu karena musyahadah, mampu syuhud terhadap al-iradah al-kaun, al-kauniyah. Bagaimana membantahnya? Ya, fadal. Baik, ini satu. Al-Khadir memang bukan Nabi, bukan Bani Israel. Sementara Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Tidak ada keharusan bagi Al-Khadir untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Adapun terhadap ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW diutus, ya Yohannas, inni Rasulullah ilaikum, jami'a wahai sekalian manusia, jin dan manusia. Saya diutus kepada, saya diutus Allah Subhanahu Wa Taala kepada kalian seluruhnya. Dua. Baik, dan akhir kisah. Iya, dan akhir kisah. Baik. Yang ketiga. Iya. Kisah itu tidak menunjukkan Al-Khadir kalau dikatakan Nabi berselisih ya, ini Nabi atau Wali ya, perselisihan. Kebanyakan ulama mengatakannya Wali. Al-Khadir dalam kisah itu tidak keluar terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebab setelah Nabi Musa mengetahui apa yang menjadi sebab beliau radhiyallahu anhu berbuat seperti itu, maka Nabi Musa pun sepakat dengan perbuatan Al-Khadir. Baik. Kita lanjutkan. Terakhir pembahasan kita, kita sudah masuk dalam pembahasan Al-Abdu bermakna Al-Abid. Dan beliau rahimahullah ta'ala telah menjelaskan hamba bermakna yang menegakkan ibadah. Ini dia menyerahkan ibadah kepada Allah. Satu, kalimat beliau yang pertama. Yang kedua, dia tidak akan pernah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini kalimat kedua. Yang ketiga, dia mentaati perintah Allah dan perintah Rasul-Rasulnya. Jelas? Yang keempat, wala dan bencinya. Kecintaan dan kebenciannya jelas arahnya. Cintanya, pembelaannya, kerjasamanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Kebenciannya, permusuhannya kepada musuh-musuh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menegakkan ini, maka dia hamba. Dalam makna yang kedua. Dan inilah penghambaan yang mengangkat kepada derajat kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, inilah ibadah al-muta'alliqa bila bi'ilahiyyatih. Ini ibadah yang berhubungan dengan sifat ilahiyahnya Allah. Walihada kana unwanu tauhid la ilaha illallah. Kata beliau lebih jauh, karena itulah alamat unwan sesuatu yang paling nampak, yang menjadi alamat jelas dari at-tauhid adalah la ilaha illallah. Pemurnian ilah. Penyerahan sifat ilahiyah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang melahirkan ibadah kita hanya kepada dia yang memiliki sifat itu. Beda bikhilafi man yukirru birububiyyati wala ya'budu aw ya'budu ma'ahu ilahan akhar. Beda dengan yang mengakui rububiyyah Allah. La rabba illallah. Tak ada rab. Rab kita, muasa, pengatur alam semesta kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak beribadah kepada Allah. Kita sudah contohkan ini. Dia tidak menyerahkan ibadahnya kepada Allah. Atau dia beribadah kepada Allah. Tapi selain Allah pun iya. Ini penghambaan yang belum membedakan antara ahlul iman, ahlil iman dengan ahlil kufr. Ahlil jannah dengan ahlil nar. Baik. Kalau begitu, Syekh sudah menghubungkan antara penghambaan al-muta'alliqah bi'ilahiyatillah dengan at-tawhid yang sebenarnya. Yang syiarnya adalah la ilaha illallah. Kalau begitu, kita bisa memahami ubudiyah melalui la ilaha illallah. Sebagaimana di awal pembahasan beliau memahamkan sifat ubudiyah dalam tinjauan bahasa. Kembali kepada asal makna. Penyerahan, puncak, rendah, dan cinta. Sekarang ketemu dengan la ilaha illallah. Lihat, untuk memahaminya, kita perlu memahami apa makna al-ilah. Al-ilah. Kata beliau, fal-ilah. والذي يأله بالقلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. الإله asal maknanya secara bahasa wazan fi'al bermakna maf'ul. Kalau gitu al-ilah bermakna makhluk. Sama apa? Kitab. Lihat kitab sama wazannya. Huruf pertama di kasrah. Huruf kedua di fathah. Dipanjangkan. Kitab. Apa artinya kitab? Maktub. Yang ditulis. Yang terduduki. Firas. Yang terduduki sekarang. Firas. Sama wazannya. Di kasrah awalnya. Di fathah yang kedua yang dipanjangkan. Firas. Ini maknanya mafrush. Yang dihamparkan. Ilah. Sama. Di kasrah awalnya. Di fathah huruf kedua yang dipanjangkan. Ilah. Bermakna makhluk. Yang diserahkan padanya ibadah. Sebab al. Alahaya alamu bermakna abadaya budu. Kalau begitu, ma'lub bermakna ma'bud, yang diibadahi, yang diserahkan padanya ibadah. Ini memahaminya dalam tinjauan bahasa. Sekarang Syekh sebutkan maknanya yang lebih mendalam. Al-ilah, kata beliau, adalah dia yang hati terhambakan kepadanya. Dia langsung menyebutkan kata hati. Supaya tidak ada yang bisa lari. Dalam mencari, menentukan siapa ilahnya. Ilah adalah dia yang ya'lahuhul qalb. Yang hati ini terhambakan kepadanya. Bagaimana terhambakannya? Bikamalil hubbi wat-ta'zim. Dengan menyerahkan kesempurnaan cinta dan pembesaran pengagungan kepadanya. kesempurnaan cinta. Jelasin ya. Kalau ta'zim, ini dari kesempurnaan merendah kepada Allah. Kalau begitu ketemu, akar pembahasan secara bahasa, dengan hakikat ubudiyah, dengan akar pembahasan makna al-ilah, ya, dengan hakikat ubudiyah. Jelas? Kalau antum paham ini, antum bisa menjelaskan al-ubudiyah dari sisi manapun. Dari banyak sisi. Yang suka pembahasan bahasa, antum jelaskan dalam makna bahasa. Yang suka zikir-zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suka kalimat ini, antum arahkan pada kalimat ini. Dan banyak sisi kita bisa masuk menjelaskan hakikat ubudiyah. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ilah yang hati itu terhambakan kepadanya dengan menyerahkan kesempurnaan cinta kepadanya, kesempurnaan pembesaran, kemuliaan, pengagungan kepadanya, menyerahkan patut dan harapan kepadanya, dan yang semisal ini. Inilah ilah. Kata kimia, kalau ada sesuatu yang hati kita telah menyerahkan kepadanya cinta, harapan, takut, pembesaran, pemuliaan, maka dia ilahnya kita. Dia ilahnya kita. Terserah apakah dia ilah yang batil, atau ilah yang hak. Yang jelas, orang yang telah menyatakan la ilaha illallah, maka tidak ada lagi yang hak, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selainnya batil. Dalika bi'anna Allah huwal haq, wa annama yada'una min dunihi, wal batil. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang hak, dan semua yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah batil. Dari jauh kata beliau. Hanya cermati ya. Ini kalau dalam pembahasan biasa, saya agak panjang menjelaskan ini. Saya hanya titipkan pesan, cermati makna ini. Kalau mau benar ibadah kita, kalau mau benar la ilaha illallahnya kita. Sebab ini yang kita nafikan dan kita tetapkan. Kita nafikan kepada siapapun juga selain Allah. Tidak ada ilah. Tidak ada ilah. Siapapun selain Allah. Kita tetapkan hanya untuk Allah. Kalau kita tetapkan untuk Allah, apakah betul hati kita telah menyerahkan kesempurnaan cinta pembesaran hanya untuknya? Kalau benar, iya. Allah sudah jadi ilahnya kita. Tinggal, la ilaha illallah kita terapkan atau tidak. Sebab itu baru menetapkan. Orang yang berla ilaha illallah menolak. Tidak ada penyerahan hati. Dalam bentuk menyerahkan cinta, harapan, takut kepada siapapun juga, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah keislaman. Disitulah hamba menjadi hamba yang bermakna adil, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syuhud. Ini persaksian ilmu yang paling hebat. Siapa yang mampu menyaksikan ini? Ini persaksian ilmu yang tertinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qaiman bil qist. Allah Subhanahu wa ta'ala bersyahadat, bersaksi bahwa la ilaha penafian ilah, tidak ada ilah illa menetapkan illahu, kecuali hanya dia. Siapa lagi yang bersaksi? Siapa lagi yang mampu syuhud menyaksikan hal ini, mengilmuinya dalam bentuk syahadat? Wal malaikah, seluruh malaikat. Selewat pembahasan awal pembahasan, mereka disifati dengan sifat hamba. Sebab syuhud, menyaksikan. Siapa lagi selain malaikat? Allah menyebutkan sifat. Jin dan manusia, Allah sebutkan sifatnya. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberi ilmu. Orang yang diberi ilmu dari kalangan jin dan manusia, ini yang mampu mempersaksikan la ilaha illallah. Dia mampu betul-betul melihat, meyakini. Tidak ada ilah. Ilah dalam makna yang tadi. Tidak ada. Tidak ada ilah. Tidak ada sama sekali ilah. Yang hati diserahkan kepadanya. Segenap cinta, pembesaran, pemuliaan, pengagungan, takut, harapan, dan yang semisal ini. Tidak ada. Illallah itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mampu memahami ini, menerimanya dengan keikhlasan, betul-betul tegak di atas penafian dan penetapan ini, maka dialah orang-orang yang Allah sebutkan sebagai ulul ilm. Orang yang berilmu. Ini orang yang berilmu. Kalau antum paham ini, maka Aristoteles, Socrates, Plato, serta Tes dan Toto lainnya. Demikian pula Einstein, yang otaknya kayak kerbau, Char, IQ-nya hebat, sampai dimuseumkan. Semuanya adalah orang-orang bodoh, bahkan orang bodoh terbodoh. Dan tidak ada yang memuliakannya sebagai orang berilmu, kecuali orang bodoh semisalnya, atau orang-orang yang tertipu. Kenapa? Ukurannya jelas. Pencipta makhluk yang mengukurnya. Orang yang berilmu, yang Allah masukkan ke dalam ulul ilm, yang mampu syuhud menyaksikan ini. Karena itulah, masyarakat jahiliyah. Kenapa dikatakan jahiliyah? Apakah karena tidak bisa berhitung? Tidak bisa berdagang? Ahli dagang. Tidak bisa memproduksi? Ahli produksi. Tidak bisa. Terlalu banyak keahliannya masyarakat jahiliyah. Belum lagi di sana ada Romawi dan Persia. Dua negara dikuasa. Yang telah maju perekonomiannya, produksiannya dan berbagai perkara. Tapi dikatakan semua ini masyarakat ini masyarakat jahiliyah. Kenapa? Keluar dari la ilaha illallah. Nanti ada ilmu. Ketika Muhammad, Nabi yang termulia, Rasul yang tiada tandingannya ini, mengajak mereka kepada la ilaha illallah. Disitulah ilmu, mulai bercahaya dan semakin terang, dan tidak akan pernah padam sampai akhir zaman. Kecuali di detik-detik terakhir, saat kiamat besar akan muncul, maka akan dicabut, la ilaha illallah ini, dari hati setiap yang memilikinya, dan wafatlah. Dan tidak ada yang menyaksikan kebangkitan kecuali syirarul khalq, makhluk yang paling jahat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum memahami kadar ilmu ini, dan antum bisa memahaminya, bersyukurlah kepada Allah atas ni'mat ini. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas ni'mat ini. Inilah ketinggian. Inilah kemajuan. Karena itu, Jepang belum maju. Amerika, Prancis, Inggris, justru semakin mundur. Negara yang maju diukur dari kemajuan dia dalam memahami, meningkatkan, mewujudkan la ilaha illallah. Indonesia, negara apa? Tergantung sikap kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau tetap mau bodoh seperti orang Jepang, kebanyakan orang-orang kafir, Amerika, Prancis, Inggris, yang menganggap dirinya sebagai, apalagi orang-orang Soviet, orang-orang komunis, kebodohan dan pahami. Ini ilmu yang melahirkan keyakinan dan tidak boleh ragu di sini. Ini ukuran ilmu. Ukuran kedudukan. Ilmu itu ukuran kedudukan dunia alam barzah akhirat. Ini ukuran maju. Ini ukuran sukses. Dan inilah sukses yang sebenarnya. Yang melahirkan ketenangan abadi. Dunia alam barzah dan akhirat. Ketenangannya tidak akan bisa dijangkau oleh mereka-mereka yang tidak mampu syuhud terhadap ilmu ini. Syukuri ni'mat besar ini. Jaga dan terus jaga. Kalau mau hebat penjagaannya, maka pahamilah bahwa kita tidak akan mampu menjaga dengan kemampuan kita. Yang mampu menjaga hanyalah yang maha menjaga, Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu minta penjagaan darinya. Minta, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dini, wahai yang membolak-balikkan hati, fokuskan hatiku di atas agamamu. Alikhwah rahimahumullah. وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاه وبها وصف المتقين من عباده وبها بعث رسله. إني لا عبادة لك الله cintai yang Allah ridai yang mana hanya dengan ini Allah mensifati para pilihannya dari hamba-hambanya dan hanya dengan ini Allah mengutus para rasulnya. Kalimat hanya karena kata biha dikedepankan. Iya, kalimat hanya di sini muncul karena kata biha dikedepankan. Adapun al-abdu yang bermakna al-mu'abbad, hamba yang bermakna yang diperhambakan, yang ini sawa'un aqarra bidzalika aw ankara. Sama saja, apakah dia akui atau dia ingkari, fahadal makna yashtariku fihi al-mu'min wal kafir. Makna ini berserikat di dalamnya orang beriman dan kafir. Jelas? Ini tahrirnya Syekh. Akan al-ubudiyah. Maksudnya al-ubudiyah ada? Duh? Al-ubudiyah al-muta'alliqah bi-rububiyyah, bi-rububiyyah, al-ubudiyah al-muta'alliqah bi-ilahiyyah. Kemudian beliau menjelaskan, wa bil farqi baina hadaini an-naw'ain, dengan membedakan dua jenis ini, yu'raful farqu baina al-haqa'iqi ad-diniyah ad-dakhilati fi ibadatillahi wa dini wa amrihi syar'i allati yuhibbuha Allah wa yardah wa yuwali ahlah wa yukrimuhum bi-jannati wa baina al-haqa'iqi al-kawniyah الذي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين. طيب كتب لي رحمه الله تعالى بل dengan membedakan dua jenis ini di sanalah akan diketahui perbedaan dua hakikat. Hakikat-hakikat diniyah. Perhatikan Syekh mengatakan al-haqa'iq ad-diniyah. Al-haqa'iq berjamak. Hakikat-hakikat agama. Di sini kita bisa melihat hakikat-hakikat agama. Ini berarti dalam beragama banyak hakikat ya? Ada orang yang sampai dalam hakikat sholat. Hakikat puasa. Hakikat zakat. Jadi dalam begitu hakikat cinta, hakikat harapan, hakikat takut, hakikat sabar, syukur. Jadi dia mengetahui pembedaan ini, mengetahui dua jenis ini kita bisa membedakan mana hakikat-hakikat agama. Yang masuk dalam ibadah kepada Allah, yang merupakan agama Allah. Yang masuk dalam perintah Allah yang syar'i. Yang mana inilah yang Allah cintai. Perkara inilah yang Allah ridai. Yang memiliki inilah yang akan mendapatkan walayahnya Allah. Penjagaan dan kecintaannya. Yang mana yang memiliki inilah yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan surganya. Dengan mengetahui perbedaan dua jenis ini, kita mengetahui pula, kita mengetahui perbedaan hakikat agama dengan hakikat apa? Hakikat kauniyah. Hakikat kauniyah yang di dalamnya berserikat antara orang beriman dengan kafir. Sebab beriman dan kafir sama-sama mengakuinya. Sama-sama syuhud memahaminya. Antara orang yang baik dan jahat. Hakikat yang siapa yang iktafa merasa cukup dengannya. Dan tidak mengikutkannya dengan hakikat agama. Maka dia masih merupakan pengikut iblis yang terlaknat. Masih merupakan orang-orang kafir terhadap Rabb alam semesta. Intinya, dengan mengetahui perbedaan dua jenis ubudiyah ini, kita bisa memahami perbedaan antara hakikat agama dengan hakikat hakikat kauniyah. Kemudian Syekh menjelaskan akhir yang kita baca tadi, iktafa, merasa cukup. Kalau dia merasa cukup, tidak perlu terhadap hakikat agama seluruhnya, ini kafir. Dia hanya merasa cukup, syuhud. Kalau menyaksikan syuhud hakikat kauniyah, ini dia yang tertinggi. Hakikat agama, dilepas. Ini kafir. Dia lebih jauh, wa man istafa biha fi ba'dil umur duna ba'd. Dan siapa yang merasa cukup dengan hakikat kauniyah, merasa cukup dengan hakikat agama, tapi pada sebahagiannya saja. Sebagian hakikat agama yang lainnya, dia tidak merasa cukup. Dia merasa, tidak perlu terhadapnya. Atau, dia hanya merasa perlu terhadap maqam tanpa maqam yang lainnya. Atau, dia hanya merasa perlu terhadap hal, kondisi tanpa kondisi yang lainnya. Jadi dia perlu agama dalam satu keadaan. Keadaan agama yang lainnya dia tidak terlalu perlukan. Dia hanya merasakan nikmat dan perlu beragama ketika misalnya lagi berhasil bisnisnya. Tapi ketika hancur, gagal, terkena musibah, hakikat agama hilang. Dia tidak merasa perlu. Yang seperti ini hukumnya, naqasa min imanihi wa walayatihi lillah bihasbi ma naqasa min al-haqa'iqi diniyah. Maka dia akan kekurangan imannya dan kekurangan walayahnya Allah. Kecintaannya Allah berkurang, penjagaannya Allah berkurang. Disesuaikan dengan apa? Berapa kadar kekurangan hakikat agama? Berapa kadar kekurangan hakikat agama yang terjadi pada? Jelas ini? Ini ilmu penting. Takwa dalam beragama itu berjenjang-jenjang. Hakikat agama itu berjenjang-jenjang. Dan kita diperlukan untuk beragama sampai meninggal. Terus mengejar hakikat. Tidak ada seorang pun yang di bebaskan untuk keluar dari satupun hakikat agama. Semuanya diharuskan. Bagaimana tidak? Allah telah menetapkan untuk Rasulnya yang agamanya sangat sempurna, bahkan paling sempurna dengan perintah wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Rabb kamu sampai datang yang pasti datang, yaitu kematian. Baik. Kemudian beliau berkata, وَهَذَا مَقَامٌ عَظِيمٌ. Dan ini adalah maqam, kedudukan yang sangat besar. غَلِطَ فِيهِ الْغَالِبُونَ. Jadi perkara ini perkara yang sangat besar. Keliru di dalamnya orang-orang yang keliru. وَكَتُرَ فِيهِ الْإِجْتِبَازُ عَلَى السَّالِكِينَ. Dan sangat banyak kerancuan, kekaburan, bingung dalam jenjang ini yang menimpa as-salihin, para ahli suluk, orang-orang yang ingin memperdalam ibadahnya, mendekatkan diri kepada Allah. Saya mengatakan as-salihin, kalau ini di tengah masyarakat, para orang tarekat atau ahli suhud, pokoknya orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah secara lebih dekat. Banyak sekali kekaburan di dalamnya. Sampai-sampai, ini lebih mengerikan lagi, zaliqa fihi min akabiri syuyur, terjatuh, tergelincir di dalam jenjang ini, akabiri syuyur. Bukan sekedar syekh, tapi syekh-syekh besar. المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان. Syekh-syekh besar yang sudah memposisikan dirinya dan dianggap, diakui oleh orang sebagai ahli tahqiq, ahli tauhid, ahli ma'rifat. Ternyata terjatuh dalam keadaan la yusfihim illallah. Tidak ada yang tahu berapa banyaknya sudah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi ya'lamu sirra wal i'lana. Yang mengetahui semua yang tersembunyi dan yang nampak. Ini keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang betul-betul banyak menggeluti perkara ini. Beliau melihat banyaknya syekh besar, bukan sekedar yang dianggap syekh. Ini syekh-syekh besar terjatuh keliru dalam perkara ini. Tidak mampu membedakan antara hakikat kauniyah dengan hakikat diniyah. Atau keliru dari fikih, hanya terbatas dalam sebahagian hakikat agama, meninggalkan sebahagiannya. Contoh lainnya meninggalkan sebahagian, ya. Ada yang di antara mereka, ya. Ada yang sudah sampai ke dalam syuhud kauniyah, menganggap dirinya sudah jatuh baginya perintah. Tidak perlu sudah melakukan perintah. Tetapi, yang haram tetap harus ditinggalkan. Kita jadi, ada juga kebalikannya. Sudah bisa melakukan yang haram, tapi sholat, puasa, zakat tetap dalam jenjang dia masih wajib dilakukan. Ada juga tetap harus melakukan perintah, meninggalkan larangan. Hanya apa? Syaitan jerumuskan lagi dalam bentuk mereka sudah sampai ke dalam jenjang yang tidak memerlukan amalan sunnah. Amalan sunnah tidak perlu. Dan tidak perlu terhadap amalan sunnah. Ini kekeliruan seluruh. Hanya Syekhul Islam yang mengungkap, ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala mengungkap pula. Kata Syekh, wa ila hadha asyara Syekh Abdul Qadir rahimahullah ta'ala fima tukira anhu. Fabayyana anna kathiran minar rijal idha wasalu ila al-qada wal-qada amsaku illa ana fa'inni إن فتحت لي فيه روزنة فنزعت أقدار الحق للحق والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. Kepada perkara inilah Syekh Abdul Qadir rahimahullah ta'ala memberi isyarat. Ini termasuk tokoh besar. Yang banyak diangkat. Sampai-sampai ada tarekat khusus. Yang menisbahkan diri kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian tarekat ini terpecah-pecah lagi. Dalam berebut. Jenjang sebagai penerus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang syekh yang kata Imam Adz-Dzahabi kabirus sya'an. Imam Adz-Dzahabi mengatakan kabirus sya'an. Perkara beliau sangat besar. Hanya beliau dikritik dalam sebagian ucapan dan pengakuannya. Dan secara umum beliau masuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Dia juga yang menyebutkan dalam kitab beliau lagunya, bahwa At-Ta'ifatul Mansurah adalah Ashabul Habib. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, dan Imam-Imam kaum muslimin. Ulama Ahli Zuhud, rahimahullah ta'ala. Dan banyak cerita-cerita dusta disandarkan kepada beliau. Ini menjadi istri yang dusta ini yang menjadi pegangan utama. Pengikut selanjutnya. Banyak ceritanya. Dalam cerita itu Syekh Abdul Qadir Jilani didudukkan sebagai pengatur rezeki. Penentu kewalian. Bahkan memposisikan dirinya sebagai Tuhan sudah. Mengatur kematian. Dan sisa-sisa. Kisah-kisah yang tidak perlu diungkap. Itu kesimpulan-kesimpulan kisahnya. Dibuat-buat. Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Beliau mengatakan, apa yang dinukilkan kepada beliau. Kata beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa banyak minar rijal, katiran minar rijal, banyak dari ar-rijal. Kata ar-rijal ini untuk bukan sekedar bermakna lelaki ya. Dia pakai al, berarti apa? Pemuka-pemuka dari kalangan lelaki yang sejalan dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, ahli zuhud. Pemuka-pemuka dari kalangan ahli zuhud. Dari kalangan syekh-syekh tarekat. Banyak dari ar-rijal ini idza wasalu, jika telah sampai ila al-qada wal qadar, kepada qada, ketentuan Allah dan takdir, amsaku, mereka berdiam. Illa ana, kecuali saya, kata Syekh Abdul Qadir. Saya tidak. Kenapa? Karena sungguh saya terbuka jendela untukku dalam perkara ini. Fanaza'atu, maka saya lawan takdir-takdirnya al-haq dengan al-haq. Ini menerjemahkan secara lafaz dulu ya. Kemudian kata beliau, warrajul, yang namanya lelaki, yang namanya pemuka itu adalah may yakunu munazi'an lil qadar, yang mampu melawan takdir. Bukan lelaki yang muwafiqan lil qadar, yang bersesuaian dengan takdir. Syekhul Islam ini mengatakan, "Wa hadzal ladzi dzakarahu Syekh rahimahullah taala, wal ladzi amara Allah bihi wa rasuluhu." Apa yang disebutkan oleh Syekh ini? Inilah yang Allah perintahkan dan yang Rasulnya perintahkan. Tapi kalau kita hanya pahami lafadz ini saja, bahaya. Kalau antum salah paham. Dan ini termasuk perkara yang ditekankan dalam kitab ini. Syekh nanti akan buatkan pembahasan khusus. Sesatnya banyak orang di sini karena apa? Salah dalam memahami lafadz-lafadz Syekh-Syekh besar itu. Salah dalam memahami lafaz-lafaz ahli-ahli zuhud yang terkenal kesudahannya. Makanya Syekh jelaskan di sini. Lihat lebih jauh, supaya lebih jelasnya kita baca. Jadi kata Syekh, ini yang Allah perintah dan ini yang Allah Rasulullah SAW perintah. Tetapi kebanyakan minar rijal, katir minar rijal, banyak dari pemuka-pemuka ini ghalitu fi, keliru di dalamnya. Kelirunya di mana? Fa innahum qad yashhaduna, karena sungguh mereka kadang telah sampai, sungguh mereka yang betul-betul telah sampai kepada apa? Ma yuqaddaru ala ahadihi, sampai kepada apa yang ditakdirkan kepada mereka berupa maksiat dan dosa. Perhatikan. Berupa takdir, berupa maksiat dan dosa. Atau takdir berupa maksiat dan dosa. Yuqaddaru ala nas, yang ditakdirkan kepada manusia. Dia mampu syuhud di sini. Tapi syuhudnya takdir berupa maksiat dan dosa. Bahkan minal kufr, mampu menyaksikan kekafiran. Wa yashhadun, lihat lebih jauh, anna hadza jarin bi masyiatillahi wa qada'ihi wa qadari, dakhilun fi hukmi rububiyyatihi wa muqtada masyiatihi. Lihat lebih jauh di sini titik kesalahannya. Fa yadhunnuna al-istilama lidzalika wa muwafaqatahu. Ini kata muwafaqah sama dengan lafaznya Syekh Ibnu Qadir. وَالْرِضَى بِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ دِينًا وَطَرِيقًا وَإِبَادَةً فَيُضَاهِئُونَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَالُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. الإخوة رحمه الله. Jadi banyak dari lelaki ini, para pemuka ini keliru. Dari mana kekelirannya? Coba perhatikan. mereka mampu menyaksikan takdir Allah berupa maksiat dan dosa yang terjadi pada diri mereka atau yang terjadi pada orang lain, bahkan menyaksikan kekafiran. Terus wa yashhadun, mereka mempersaksikan ini di atas ilmu bahwa ini terjadi sesuai dengan kehendak Allah, qada dan takdirnya Allah. Semua ini masuk dalam hukum Allah sebagai Rabb, merupakan keharusan dari kehendaknya. Benar sampai sini? Hah? Sampai sini benar? Terjadi dosa, harus yakin itu kehendak Allah. Tidak akan mungkin terjadi kecuali karena Allah kehendak. Banyak orang bingung di sini. Tapi syekh-syekh ini, orang-orang besar ini, mampu melewati kebingungan itu. Meyakini, menyaksikan bahwa itu takdir Allah, kehendak Allah. Tidak mungkin terjadi kecuali karena Allah kehendak. Hanya selanjutnya, mereka menganggap istilah berserah terhadap kenyataan ini, muwafaqah, tunduk bersesuaian dengannya, ridho terhadap kondisi ini adalah agama. Inilah agama. Inilah tariqah. Inilah jalan tariqah. Ini adalah ibadah. Paham? Di sini jalurnya. Kenapa sampai ada yang mengatakan bahwa ketika mereka melakukan maksiat, itu bukan dosa lagi. Kemudian menjadi istilah sudah terlepas dari ikatan perintah dan larangan. Sebab dia sudah mampu syuhur menyaksikan bahwa semua yang dilakukan, hanya sekarang di sini untuk ucapan Syekh Abdul Qadir, itu sehubungan dengan apa? Dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat yang terjadi. Jadi, perhatikan, dosa maksiat yang terjadi, bencana-bencana yang terjadi. Sebagian orang itu sulit betul, bahkan banyak orang sulit betul memahami. Masa Allah takdirkan? Masa ini kehendaknya Allah? Terjadi bencana yang membinasakan ribuan, bahkan jutaan umat manusia. Secara sangat menggenaskan. Iya. Terjadi pemerkosaan yang sangat menjijikkan. Terjadi pembunuhan yang sangat mengerikan lagi menjijikkan. Sudah membantai, mengiris-iris, jamahkan lagi. Misalnya. Masa ini takdir Allah? Bahkan ahli tafsir, profesor, doktor dalam tafsir, terjadi, awal-awal terjadi musibah bencana di Indonesia, itu menganggap ini tidak ditakdirkan oleh Allah. Tidak dikehendaki. Paham ya? Banyak orang sesat ini. Tapi syekh-syekh ini, iya, mampu. Ini disebutkan, dimaksudkan oleh Syekh Al-Qadir Jilani. Banyak dari lelaki, wasalu ila al-qada wal-qadar. Mereka sudah sampai ke dalam jenjang takdir. Tapi kemudian amsaku berdiam di situ. Kalau saya tidak, kata-kata saja. Mereka ini sudah mampu memahami ini takdir Allah. Kalau Allah takdirkan, pasti terjadi. Maksiat, dosa, bahkan kekafiran, Allah takdirkan. Hey, banyak orang tidak mampu. Dan banyak syekh mampu memahaminya. Hanya masalahnya berdiam di situ. Berdiamnya apa? Muwafaqah. Bukan lelaki kalau muwafaqah, kalau Syekh Hadasyi Abdul Qadir Jilani. Muwafaqah bersesuaian dengan takdir, ridha terhadapnya. Para syekh ini menganggap, setelah menyaksikan ini adalah takdir Allah, mereka menganggap istilah ridha terhadap kejadian ini, itulah agama. Dan ini jenjang hakikat. Sebab susah payah juga ya, tanda kecil ya. Sebab banyak yang tergelincir. tidak mungkin takdir, tidak mungkin takdir, apalagi aslaniun. Tidak mungkin takdir. Allah terlalu zalim kalau begitu. Allah terlalu, Allah tidak adil, Allah macam-macam sangkaan buruk. Untuk menafikan, tidak mungkin Allah takdirkan. Tapi ahli-ahli ibadah ini, dengan ibadahnya, ia tunduk betul terhadap kehendak Allah. Mereka mampu menyatakan, itu kehendak Allah, itu takdir Allah. Hanya masalahnya berhenti di situ. Dan menganggap, ridha terhadap hal ini itulah agama. Akhirnya apa? Ridha terhadap maksiat. Ridha terhadap kekafiran. Syekhul Qadir mengatakan, saya tidak. Yang namanya lelaki itu harus melawan takdir. Melawan takdirnya al-haq ini dengan al-haq. Dengan al-haq. Ini disyaratkan oleh Syekhul Qadir. Banyak orang yang keliru. Terjatuh di sini. Hanya terbatas dalam syuhud hakikat kauniyah. Jadi ini jalurnya ya. Pastikan betul ini jalurnya ini. Memang kalau sekilas kita lihat, kenapa ya ada orang yang menganggap ya, berzina itu menganggap jenjang agama yang tertinggi sudah. Menganggap dirinya sudah tidak perlu lagi sholat, itu jenjang agama yang tertinggi. Dia mencuri minum khamar, menganggap bukan dosa sudah bagi dirinya. Dan siapa yang mampu memahami ini berada dalam jenjang agama yang tertinggi. Kita secara langsung bisa memahami ya. Ini kebodohan, kebodohan. Tapi hati-hati, coba perhatikan lebih jauh. Cermati lebih jauh. Mereka sampai ke sini, dijerumuskan oleh syaitan melalui jenjang-jenjang. Di sinilah, ini masalahnya. Nanti Syekh akan jelaskan di pertengahan. Masalah utamanya adalah mengikuti perasaan dalam beribadah. Itu akan terasa ya, ketika orang susah memahami, masa ini takdir Allah, masa ini takdir Allah, tetapi dia mampu memahaminya, tidak mungkin ada yang keluar dari kekuasaannya Allah sebagai Rabb alam semesta. Itu tenang. Ada ketenangan dia rasa. Ketika dia mampu melewati, kun halalis. Hanya syaitan bataskan di situ. Kamu tenang di sini. Ridalah terhadap hal itu. Dan ridha terhadap hal itu adalah agama. Ini tarikat. Dibuatlah tarikat untuk sampai ke situ. Macam-macam pendahulannya. Zikir ini sekian kali. Zikir ini sekian kali. Pelajari ini. Macam-macam. Jadi situ nanti pembahasannya. Hakikatnya semuanya keluar dari agama. Hakikat kekafiran. Jadi, jelas? Makna Syekh Abdul Qadir? Kita bisa pahami? Sama dengan keterangan Syekh Abdul Qadir Muslim rahimahullah ta'ala. Bahwa apa? Banyak orang yang terjatuh dalam perkara ini. Perkara besar. Keliru di dalamnya. Sudah selamat dari satu pintu. Tapi terhenti di situ. Syekh rahimahullah ta'ala masya Allah luar biasa. Kata Syekh, mereka menganggap bahwa istilah berserah terhadap perkara ini, bersesuaian dengannya, ridha terhadap kenyataan ini, mereka menganggapnya itulah agama, inilah syariat, inilah ibadah. Akhirnya, fayudahi'una al-musyrikin. Mereka pun berimbang dengan orang-orang musyrik. Persis dengan orang musyrik sudah. Alladzina qalu, orang musyrik bilang dalam surah Al-An'am 148. Lau syaa Allah. Seandainya Allah kehendaki, ma asyrakna. Kami tidak akan syirik. Wala aba'una. Demikian pula bapak-bapak kami. Bapak-bapak kami. Wala haramna min syaih. Dan kami tidak akan mengharamkan sedikit pun juga. Orang musyrik ingin berdalil. Perbuatan kami ini semuanya takdir Allah. Allah hidayah. Sebab Allah kehendaki. Kalau seandainya Allah kehendaki kami tidak syirik, kami tidak akan syirik. Tapi yang ternyata yang ada, yang terjadi apa? Kami syirik. Kalau begitu Allah hidayah. Lihat bagaimana orang yang mengangkat dirinya sebagai kaum muslimin yang paling hebat agamanya, ternyata sama dengan orang-orang musyrik. Bagaimana syaitan berhasil menipu. Boleh lihat apa? Lahu zayyinanna lahum. Ini tafsir memperindah. Syaitan perindah apa? Iya. Kemampuan dia menjangkau cara berpikir sehingga mampu melaksikan syuhud kauniyah, takdir. Oh ini hebat. Sebab banyak juga orang tertinggal gitu ya. Tidak mampu menyaksikan bahwa ini adalah takdir. Mereka mampu dan mereka menganggap, wah ini bagus. Kemudian apa? Perasaan. Kama akhirnya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, dalam surah Yasin, ayat 47. Anut'imu man law yasha'u Allahu at'ama. Apakah kami akan memberi makan mereka-mereka yang kalau Allah kehendaki beri makan, akan Allah beri makan. Ini kadang orang musyrik yang tidak mau bersedekah dengan dalil takdir. Kalau di atas, dengan dalil ini adalah kehendak Allah, ingin membenarkan kesyirikan, kesyirikan persis, pencapaian, iya, banyak syekh ini. Dalam ayat yang lainnya, لو شاء الرحمن ما عبدناهم seandainya Ar-Rahman menghendaki kami tidak akan sembah mereka. Sekarang perhatikan kalimat selanjutnya, saya akan tanya yang ahli nahwu. Walau hudu la'alimu anna al-khadar umirna an narda bihi. Hati-hati diamnya saya dibuat. ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا. Hati-hati, menyambungnya saya adalah tipuan. كالفقر والمرض والخوف. Walau hudu, seandainya mereka diberi hidayah, la'alimu, maka pasti mereka akan yakin. Ini. Kalimat selanjutnya pasti mereka yakini kalau mereka diberi hidayah. Apa itu? Anna al-qadarah. Bahwa takdir. Anna. Isimnya adalah al-qadar. Mana khabarnya? Kalau salah dalam menentukan khabar, maka musibah besar. Mana kabarnya? Siapa yang mengatakan saya dapat hadiah, ikhlas? Mana ilham? Ahmad boleh. Mana kabarnya? Abdullah Panjiro. Mana kabarnya? Yusuf Parapa. Fakhruddin Parapa. Nayazi. Mana kabarnya? Aduh. Ah, iya. apa? Mukaddam. Tidak ada hubungannya. Justru itu amilnya. Alimu itu amil dari inna bersama isim dan khabarnya. Hati-hati, khabarnya adalah fil masa'id. Perhatikan, khabarnya fil masa'id. Perhatikan, mana kalimat ini? Seandainya mereka diberi hidayah, apalagi mereka mengangkat dirinya apa? Orang yang paling hebat sudah agamanya, berarti hidayah tingkat tinggi sudah mereka dapatkan. Kata Syekh, seandainya mereka diberi hidayah, pasti mereka yakini, pasti mereka akan ketahui bahwa takdir yang kita diperintah untuk ridha dan yang kita diperintah untuk bersabar di atasnya adalah fil masa'ib, takdir dalam musibah allati tusibuna, yang menimpa kita seperti kefakiran, sakit, tertimpa musibah yang menakutkan. Ini dia takdir yang memang harus ridha di situ. Bukan takdir dosa, maksiat. Di situ kesalahannya. Ini titik hidayah. Dan ini apa? Ilmu furqan. Ini ilmu-ilmu pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Kemampuannya membedakan antara jenis-jenis takdir Allah. Bagaimana sikap terhadap takdir ini? Takdir berupa musibah, ridha terhadapnya. Saya sebutkan dalilnya. Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Allah berfirman, tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali hanya dengan izin Allah. Dengan takdir Allah. Dan siapa yang beriman kepada Allah terhadap musibah itu, yahdi qalbah. Maka pasti Allah beri hidayah kepadanya. Keimanan apa terhadap musibah ini? Ba'dus salaf berkata, huwa rajul usibuhul musibah, faya'alamu annaha min ajillahi fayardoh, wa yusallim. Orang yang beriman kepada Allah, sehingga mendapatkan hidayah hati, sehubungan dengan musibah ini, kata Ba'dus salaf, Ikrimah di sini, dia adalah lelaki yang tertimpa musibah, akhirnya ya'lam, dia yakin, bahwa ini datang dari sisi Allah, dia pun ridha dan taslim. Takdir berupa musibah. Inilah makna kalau terjadi musibah bilang qadarallahu wa ma syaa fa'al. Kamu sakit, sakitnya terus menerus belum sembuh-sembuh, musibah, bilang qadarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah takdirkan. Apapun yang Allah inginkan pasti terjadi. Taslim, terima, ridho terhadap ketentuan ini. Yes, ini dia hidayah di sini. Siapa yang memahami ini? Ini hidayah, ilmu ini hidayah. Dan hidayah yang lebih hebat dari itu, mampu mengilmui bahwa takdir berupa Allah takdirkan terjatuh ke dalam dosa, terjatuh ke dalam maksiat, harus kita betul-betul yakini bahwa yang Allah inginkan adalah segera bertaubat. Beristighfar. Jadi dalam takdir Allah ada dua sikap. Sabar terhadap musibah, takdir berupa musibah, dan beristighfar terhadap takdir berupa dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintah dua hal ini. Fasbir, inna wa'adallahi haqq, wastaghfir li dhanbik. Bersabarlah. Perintah pertama, sungguh janji Allah pasti. Sebab beratnya penderitaan dalam dalam beragama. Dapat musibah ini. Kalau dalam peperangan. Sabar. Kemudian, wastaghfir. Menyusul perintah kedua. Lidambik terhadap dosa engkau. Terhadap dosa harus istighfar. Dan tidak boleh tidak. Ini ilmu yang sangat-sangat penting. Siapa yang mampu memahaminya, maka dia telah dilebihkan dari banyak manusia. Bahkan dilebihkan dari apa? Banyak syekh. Al-ikhwah rahimahumullah. Kembali. sebagai takdir Allah, ada berupa musibah, ada berupa maksiat, dosa, kekafiran dan sejenisnya. Iya, kalau berupa musibah, imani dalam arti yakin itu datang dari Allah, ridahlah, taslim. Maka ini apa? Ini akan mendapatkan pahala, yahdi qalbah, Allah akan memberi hidayah hatinya. Ini perhatikan ayat ini, wa may yu'min billah yahdi qalbah, itu ayat bentuk syarat dan jawaban syarat. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, sehubungan dengan musibah, ini syarat. Yahdi qalbah, pasti Allah beri hidayah hatinya. Sumber hidayah adalah hidayah hati. Dan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa bergerak, melakukan, berupaya, apalagi mau berkorban, mau mati di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah hati mendapatkan hidayah. Dan Allah jamin pada ayat ini yang mendapatkan hidayah siapa? Yang beriman kepada Allah sehubungan dengan musibah. Apa makna iman di sini? Yakin bahwa itu datang dari sisi Allah, kemudian dia ridha, dia taslim. Artinya, hal yang kedua, takdir Allah berupa, Allah takdirkan kita terjatuh ke dalam dosa. Ya kiri, itu datang. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hey, terjatuh ke dalam maksiat. Ya kiri. Kalau Allah sudah takdirkan, pasti dia terjatuh. Tapi tidak sama dengan takdir berupa musibah. Jangan sekali-sekali ridho. Disitulah kekalahan. Akhirnya berdalil dengan takdir untuk melakukan dosa. Persis sama dengan orang musyrik. Justru apa? Astagfirullah. Lihatlah hikmah Allah di balik takdir itu. Kenapa Allah takdirkan? Kelalaian, astagfirullah. Kelalaian, astagfirullah. Di sini istighfar. Kira-kira ini? Al-Ikhwa rahimahumullah. Baik. Kemudian, Syekh mengurai lebih jauh ilmu ini. Ilmu apa? Ilmu bahwa batil berhujjah dengan takdir sehubungan dengan dosa yang dilakukannya, dan boleh berhujjah dengan takdir sehubungan dengan musibah. Justru itu kekuatan kita dapat musibah, ini takdir Allah. Kalau Allah takdirkan pasti terjadi, saya tidak akan mungkin lepas. Siapa akan memberikan ketenangan, tidak akan buruk sangka. Makanya Nabi terhadap musibah mengatakan, walau asabakum musibah, fala taqul, law anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada, walakin kun qaddara Allah wa ma syaa fa'al. Aina law taqtabu 'amal asy-syaitan. Kalau musibah menimpa kamu, jangan sekali-sekali pernah mengatakan seandainya saya lakukan ini ya, saya tidak akan. Seandainya saya tidak ke pasar, saya tidak akan kecurian. Jangan. Tapi apa yang kamu ucapkan? Kata Nabi, kul ucapkan, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Atau baca, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Takdir Allah. Apa punya Allah kehendaki, pasti Allah lakukan. Kalau kita yakin itu, maka akan senang. Kenapa anda boleh mengatakan seandainya? Sebab seandainya membuka pintu syaitan, pintu buruk sangka, pintu kesedihan, akhirnya stres, bertengkar, berkelahi, dan berbagai macam kesesatan-kesesatan. Antum tahu hadis yang saya sebutkan tadi. Ucapkan, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini hadis sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan kunci kekuatan orang beriman. Nabi bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Setelah itu Allah menjelaskan tiga rahasia besar kunci kekuatan orang yang beriman. Ishris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah terhadap segala perkara yang bermanfaat bagi kamu. Wasta'in billah. Minta pertolonganlah hanya kepada Allah. Wa la ta'jizan. Dan jangan sekali-sekali pernah melemah. Ini tinggal. Terhadap segala perkara yang bisa kita upayakan, ini yang kita Kita bisa mengupayakan selamat dari dosa, upayakan. Iya. Sebagaimana kita mengupayakan apa? Ketika ada dingin, takdir Allah takdirkan tertimpa dingin. Dingin betul. Maka kita pasrah. Takdir Allah. Saya ridha ya Allah. Inilah jenjang agama. Sudah akan menjadi mati kaku nantinya. Tapi selama dia masih berakal, dia langsung jadi apa? Selimut. Dia cari selimut. Demikian pula kamu diperhadapkan antara dosa dan maksiat. Kejar upayakan yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'u. Sungguh-sungguh betul. Kerahkan segala kemampuan terhadap apapun yang bisa bermanfaat bagi kamu. Susul dengan wasta'in billah. Minta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sempurnakan dengan selamatkan diri dari al-ajiz, lemah. Wala ta'jizan. Dan jangan sekali-sekali pernah melemah. Jangan justru kelemahan kita, kita jadikan sebagai tawakal kita. Sebagai kekuatan kita. Kelemahan-kelemahan tidak akan pernah menjadi kekuatan. Selamat dari kelemahan justru itulah kekuatan. Ini kekuatan keimanan. Kekuatan hirs terhadap segala yang bermanfaat. Kekuatan isti'anah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selamatnya kita dari al-ajiz. Kalau kita sudah upayakan kemudian terjadi musibah. Qadar Allah. Wama syafa'al musibah. Tapi terhadap dosa. Ihris alama. Yang bermanfaatkah terus dalam dosa? Tidak. Yang bermanfaat adalah istighfar. Yang bermanfaat adalah menghindar dari orangnya. Sebab-sebab dosa. Yang bermanfaat, ihris ala ma yanfa'. Minta pertolongan kepada Allah ketika sulit, berat. Dan jangan pernah melemah. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian kata beliau, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Apapun musibah yang menimpa di muka bumi, demikian pula yang menimpa pada diri-diri kalian, itu tidak lain kecuali hanya, kecuali sudah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptanya. Jadi sebelum kita dan bumi, segala sesuatu dicipta, Allah subhanahu wa ta'ala telah mencipta semuanya. Berapa lama? 50 ribu tahun sebelum kita dicipta. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi dicipta, Allah sudah takdirkan. Sudah Allah tuliskan dalam kitab. Lauhul Mahfuz. Kata Allah, inna dhalika 'alallahi yasir. Sungguh hal itu bagi Allah sesuatu yang sangat mudah. Apa makna dari keimanan ini? Kemana manfaatnya ini dia? Dua arah manfaat yang sangat hebat dalam beriman terhadap takdir sehubungan dengan musibah. Likaila ta'asaw ala ma'afatakum. Supaya kalian tidak terputus asa terhadap apa yang luput darimu. Kamu berusaha mengejar kebaikan itu, angin besar. Tapi ternyata setengah saja. Ini kita tidak akan berputus asa kalau kita yakin Allah sudah takdirkan. Makna yang kedua, manfaat kedua, wala tafrahu bima ataakum, supaya kalian tidak takabur terhadap apa yang Allah beri kepada kalian. Kalian kejar panen itu dan berhasil. Kalian tidak akan takabur kalau kalian yakin itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan terhadap takdir. Keridaan terhadapnya, terhadap musibah dan manfaatnya, kesyukuran dan kesabaran yang lahir. Adapun terhadap maksiat dan dosa, haram, haram. Istighfar, istighfar. Jangan riba. Kata Syekh Al-Fadil Jalani, ar-rajul yang namanya lelaki adalah man yakunu munazi'al bil qadar. Yang namanya lelaki dalam posisi ini, yang melawan takdir. Allah takdirkan saya terjatuh dalam dosa. Jangan. Alhamdulillah Allah takdirkan. Pasrah, riba terhadapnya. Tidak, lawan ini. Sejar takdir Allah yang lainnya. Ya sahabat, pengampunan Allah. Yang sangat Allah cintai. Lallahu asyaddu faraha bitawbati abdi. Betul-betul Allah sangat bahagia terhadap tobat hambanya. Dari hamba yang kehilangan kendaraannya, dilengkap dengan segala isinya. Kemudian begitu dijumpai, dia sudah menunggu kematian, begitu dijumpai, dia ambil cepat. Mengikat kendaraan ini. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah Tuhan. Engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Saking bahagianya. Mendapatkan kendaraan itu. Ternyata bahagianya Allah lebih hebat daripada taubat hambanya. Besar. Ihris. Kejar perkara ini. Minta pertolongan kepada Allah dan jangan pernah melepas. Wafis sahihai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hati-hati hadis ini. Banyak sekali orang yang pusing terhadap hadis ini. Nabi SAW bersabda bahwa istajja Adam Musa berdebat saling menghujani Nabi Adam dengan Nabi Musa. Fakala Musa. Nabi Musa SAW berkata, anta Adam, engkau Adam, sekarang yang terjemah dulu, engkau Adam yang Allah telah cipta engkau dengan tangannya. Ini menetapkan Allah punya tangan. Dan ini kekhususan Nabi Adam, dicipta dengan tangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nafakha fiha min ruhi. Allah cipta engkau ruhnya. Dan Allah jadikan para malaikat sujud kepadamu. Dan Allah ajarkan kepada engkau nama-nama segala sesuatu. Jadi Nabi Musa puji dulu Nabi Adam. Kemudian setelah itu menyebutkan keluhannya. Kenapa kamu keluarkan kita dari surga? Kenapa kamu keluarkan kita ini, kami dan diri engkau dari surga? Nabi Musa, ini mungkin dimaklumi ya. Beliau termasuk Nabi dan Rasul Allah yang paling luar biasa susahnya menghadapi kelompok manusia Bani Israel. Kenapa? Ya, kamu keluarkan kita dan dirimu dari surga. Apa kata Nabi Adam? Engkau Musa yang Allah telah memilihmu dengan risalah dan dengan kalam ucapannya. Jawab Nabi Musa langsung isyarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pujian saja. Tapi pujian hebat. Dan ini kekhususan Nabi Musa. Apa? Apa hujahnya Nabi Adam? Apakah engkau telah menjumpai kejadian itu telah tertulis dan dituliskan untukku sebelum saya dicipta? Singkatnya, apakah hal itu kamu pahami bahwa sudah ditakdirkan untukku sebelum saya dicipta? Apa jawaban Nabi Musa? Naam, iya. Kalau begitu, fahajja Adam Musa, Nabi Adam pun menghujahi Nabi Musa. Sudah diam Nabi Musa. Sebab dihujahi dengan takdir. Ini apa? Berhujah dengan takdir terhadap musibah. Lihat kata Syekh, Adam tidak berhujah kepada Nabi Musa dengan takdir dalam sangkaan Nabi Adam bahwa orang yang berdosa berhujah dengan takdir. Jadi Nabi Adam, ada yang memahami Nabi Adam di sini berdalil dengan takdir sehubungan dengan dosanya. Salah besar. Kata beliau, yang itu tidak ada seorang muslim pun yang mengatakannya. Bahkan tidak ada orang berakal pun yang memahaminya. Sebab seandainya itu uzur, seandainya hal itu menjadi uzur, takdir menjadi uzur terhadap dosa, maka iblis, udurnya iblis pun diterima. Qaumnya Nabi Nuh, qaumnya Nabi Hud, dan semua orang kafir akan berujur dengan udur itu. Dan ucapannya orang musyrikin, lau sya'allahu ma'asyafna, ini akan menjadi ucapan yang paling benar. Terus, kemana arah hadisnya? Syekh menjelaskan, lama Musa, lama Adam, Nabi Musa tidak mengeluh kepada Adam karena dosa. Sebab Nabi Adam telah bertobat kepada Tuhannya. Allah ijtaba telah memilihnya. Wahada telah memberinya hidayah. Nabi Adam telah bertobat dengan tobat yang sangat sempurna. Maka pantas Nabi Musa mencelanya dengan sesuatu yang beliau, Nabi Adam telah bertobat darinya. Pantas? Tidak mungkin. Tetapi Nabi Musa mengucapkan kalimat keluar ini untuk apa? Lamahu li'ajlihil musibah. Nabi Musa keluhkan dengan sebab musibah yang menimpa dia. Akibat dosa. Memang dosa. Kemudian terjadilah musibah. Ah, ini musibah yang terjadinya. Bukan dosa yang dikeluhkan. Sebab kalau dosa, Nabi Adam, Nabi Musa akan mengatakan, kenapa kamu melanggar? Kenapa kamu makan itu? Kenapa kamu berdosa? Dan ini tidak akan mungkin diucapkan oleh orang yang berakal, apalagi Nabi dan Rasulullah Subhanahu Wa Taala yang sangat mengetahui bahwa Nabi Adam telah bertaubat. Ini juga ilmu. Orang yang sudah bertaubat, jangan diungkit-ungkit lagi kesalahannya untuk menjerumuskannya, untuk menyudutkannya. Yassiru wa la tu'assiru, permudah. Jangan bersulit orang untuk bertaubat. Tapi kadang bisa diungkap untuk menuntun dia kepada jalan taubat. Sebab diantara orang yang bersalah taubat tetapi tidak bertaubat penuh. Ibarat pohon, dia hanya melihat buahnya yang busuk. Dia pangkas buahnya itu. Supaya hilang. Dia harapkan buah yang lebih baik. Ternyata tetap busuk, bahkan lebih busuk. Kenapa? Sebab pohonnya ini yang bermasalah. Harus akarnya, sementara yang bertobat belum tobat dari akarnya. Kita ungkap kesalahan ini untuk memperjelas. Bukan untuk menyesal dia. Padahal dia sudah berupaya untuk bertobat. Alihwa rahimakumullah. Jadi ini ilmu yang sangat penting. Karena itu, Nabi Musa mengatakan, kenapa kamu keluarkan kami dan diri kamu dari surga? Bukan mengatakan, kenapa kamu bersalah. Dan Nabi Adam menjawab, sungguh ini telah tertulis, takdir, santai saja, itu hujah yang paling hebat. Takdir Allah, mau apa? Kalau Allah takdirkan, pasti terjadi. Iya, tinggal rasakan. Nabi Musa langsung dia. Berarti, berhujah terhadap takdir, terhadap musibah. Karena itu Nabi tuntunkan sehubungan dengan musibah, langsung ungkap takdir itu. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi kata beliau, fasana al-amalu. Ini dia, ini pembahasan. Aduh, lewat. Sebentar suruh ini, insyaAllah. Ya, subhanakallah, alhamdulillah, insyaAllah.